Caramo. La walu jana rabo koromi mbuku wedu karo magala tina kagera za tibeso karo wulina detu tahati takande tu gingilja tiraika halu tita jaba salu viki kawako salu kari chabalo halu racha tezi lala murichalin halu dima kabata lala bitu ondezo lala rada leli samana zubo minti lesa tibeso jala magala tina jala samaka mbuku shifta za nyoni betu Lako mama manicha, koshi mabaki ya, mwona fitness angoti, ogambi na kawoti dalu tuko, giri mashubo mwona fitness angoti, sango tafite male, kere sati beso mataloni yomi tuke daltoti, wantika wao tabitu, daga bidicha nure, daga wayu magala, kabita chatuwaya, daga tita ashabo, Kabatao galgalu, dina fite aboti, daga shifta zanteza, dina fite aboti, magana maza we, mbaze moti. Tidi nyo gerari, kalu ababa, te mintile sati bezo ki jibdu masigoti. Shifta bab sana jeza, gingilche tiraika, alu dima gaga, la la la man abba, alu gura chashi, talu nadada, alu la man imama, alu imama giro. Alu zirbi chakia, la la shifta sa te sa, alu sondi chakia, le lo rada, le li zamana zubo binti le za ti beso, jala maga latina, jala tamaga, la buku ini balle sebo.